Kita lanjutkan lagu yang berikutnya, ada satu lagu Titip Cinta. Baru nanti ada Pecinta Wanita spesial buat teman-teman, tuan rumah semuanya, Sebolo dan Bos Muda. Kita main bersama Eva Aquila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat Sebolo. Iya, Zumi. Ya, ada pesek Sebolo semuanya. Zumi. Padi Sebolo. lagi setengah jam buat Mbak Eva ya. Lagu yang berikutnya ada apa nih, Zeng?